kalapa nu oya katebak angin siga gupaina kawas gupaina nu lawa kahonta dinalamunan mun sig manehna kiwari aya gigireun meureunan hate tagiur di mita.